Fahudhif al-mubah, maka dibawalah mubah itu makan. Wa uqim al-mubah filaihi muqamah, kemudian mubah filaihi diposisikan pada posisi apa? Mubah. Fa'uriba bi'arabi, maka dia pun i'rab seperti i'rab yang dhorf makan. Wa huwa an-nasub ala dhorfiyah, itu mansub sebagai dhorf. Walayinqasu dhalik, dan ini tidak dikiaskan. Ya. Fala taqul, dan tidak boleh kau katakan atika julusa zaidin, saya datang misalkan di tempat duduknya Zaid. Saya datang ke tempat duduknya Zaid. Enggak boleh. Turidu makana julusi, engkau menghendaki dengan ucapanmu tadi atika julusa zaidin, ani atika makana julusi zaidin. Itu pada apa? Taraf makan sedikit, dan itu tidak bisa dikiaskan. Iya. Kita hanya menggunakan apa yang digunakan oleh mereka, orang Arab. Kita ganti makannya dengan apa? Masdar. Wa yakthuru iqamatul masdar muqama dzarfi zaman. Muqama dzarfi zaman, dan banyak yang menempatkan masdar pada tempatnya dzarfuz zaman. Contoh atika tulu'a syamsi, saya datang kepadamu tulu'a syamsi, ini apa? Waktu tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari. Wa qudumul hajj, ini waktu qudumul hajj, waktu hudumil hajj, waktu datangnya para haji. Wa khuruja zaidin, ini waktu khuruji zaidin. Wal aslu, asalnya adalah waktu tulu'i syams. Asal dari atika tulu'i syams adalah atika waktu tulu'i syams. Wa waktu qudumi al-haj, wa waktu khuruji zaidin. Fahudhif al-mudhaf, kemudian dibuanglah mudhafnya. Wa urib al-mudhaf ilahi i'rabah, kemudian di'rablah mudhaf ilahi seperti i'rabnya mudhaf. Wa huwa maqisun fi kulli masdar, ini dikiaskan pada semua masdar. Zakar al-Syarih taba'an lil-Nazim, wahidan mima yanubu 'an dzarf wa huwa al-masdar. Asy-Syarih menyebutkan karena mengikuti An-Nazim satu dari yang menggantikan dzarf yaitu masdar. Wa bayyana annahu anna niyabatahu al-masdar, anna niyabat al-masdar 'an dzarfi zaman maqisah, dan beliau menjelaskan bahwasanya penggantian masdar ya dari dzarf zaman maqisah bisa dikiaskan. Fi haitsu yajuzu laka an tuniba ma syi'ta min al-masadir 'an dzarfi zaman, di mana bagimu boleh ya antuniba untuk menggantikan masyita apa yang kau hendaki dari masdar ya an dzarfi zaman, menggantikan dzarfi zaman. Wa anna niyabatahu an dzarfil makan, dan bahwasanya penggantian masdar dari dzarful makan sama'iyah, sifatnya sama'i, terbatas pada penukilan orang Arab, penukilan dari kalam al-Arab. Yajib alla tusta'mal alla tasta'mil minhu illa ma warada min al-Arab, 'anil 'Arab, tidak wajib agar kau tidak menggunakan ya masdar menduduki posisi dzarf makan kecuali apa yang datang dari kalamul Arab. Wa qad baqiya 'alaihi asya'u tanubu 'an dzarf zamaniyan wa makaniyan, masih tersisa atas syarih dan juga al-musannif beberapa hal yang menggantikan ya tanubu 'an dzarf, menggantikan dari dzarf zaman dan makan. Yang pertama lafzu ba'd, lafaz ba'd wa lafzu kull, lafaz kull mudhafaini ila dzarf, dalam keadaan keduanya didhafahkan kepada dzarf. Contoh bahatu anka kulla makanin, nah dia harus seperti i'rabnya dzarf kulla, dzarf apa? Makan mansub gitu, dan dia mudhaf setelahnya mudhaf ilaih. Wasirtu kulla al-yawm, ya kulla mansub ala dzarfiyah az-zamaniyah. Wa dhalika min jihati anna kalimatai, kenapa bisa demikian? Kulla dan apa? Ba'ab bisa diarah sebagai dzarf zaman atau makan. Dari sisi bahwasanya dua kalimat ini ba'ab dan kul bihasabi ma tudafan ilaih, tergantung kepada apa yang diidhafahkan kepadanya. Maknanya tergantung kepada apa yang dia diidhafahkan kepadanya. Waqad madha fi babil maf'ulil mutlaq, ini telah lewat pada bab maf'ulul mutlaq. Annahuma yanubani 'anil masdar, bahwasanya keduanya bisa menggantikan dari masdar fil maf'uliyah al-mutlaqah. Asani, kemudian yang berikutnya yang menggantikan dari apa? Dzarf adalah sifat dari dzarf itu sendiri. Contoh sirtu tawilan syarqil qahirah. Sirtu tawilan, maksudnya apa? Sirtu zamanan tawilan atau waktan tawilan. Ya, syarqil qahirah di bagian apa? Timur apa? Kairo, ya, sir. Ya sama. Tawilan yang pertama dzarf apa? Zaman syarqiyah dzarf makan. Asalis yang ketiga ismul adad al-mumayyiz bi dzarf, yang ditamyizi dengan dzarf. Sumtu thalathata ayyamin, sirtu thalathata asyara farsakhan. Faedah ya, dengan ini semakin sempurna faedahnya. Tinggal antum merujuk insyaallah pertemuan berikutnya kita